dire nella cinta ku simuti dia dengan belayan terbangan dia sejauh hayalmu ungkapan cinta terucap mesra menari-nari manis di ujung kata gemerlapan hingga sana kencana cinta simuti dia dengan belayan terbangkan dia sejauh hayalmu. Ungkapan cinta terucap mesra menari-nari manis di ujung kata gemerlapan hingga sana oh kencana cinta oh simuti dia dengan belayan terbangkan dia sejauh hayalmu terbuka tirai jendela cintaku terbangkan dia sejauh hayalmu terbuka tirainya jendela cintaku.